السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، para pemirsa negatif yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menuntut ilmu, terus beribadah, dan berusaha berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan yang ke-40, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Kita telah sampai kepada perkataan muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau berkata, walau wajada ba'dama, seandainya seseorang mendapatkan sedikit air. Ini masih dalam pembahasan toharoh, bab tayammum. Seandainya seseorang mendapatkan sedikit air, la yakfi taharatuhu lazimahu isti'maluhu. Seandainya seseorang mendapatkan sejumlah air yang tidak cukup seandainya dia gunakan untuk bersuci, apakah itu mandi besar ataukah itu wudu? Ada air, tetapi airnya sedikit sehingga tidak cukup untuk dia gunakan taharah atau bersuci. Maka dalam kondisi ini yang harus dia lakukan, kata beliau, adalah lazimahu isti'maluhu. Dia wajib menggunakan air tersebut untuk bersuci. Ya. Artinya tidak secara otomatis dia diperbolehkan tayammum. Dalilnya adalah firman Allah, falam tajidu ma'a. Kalian tidak mendapatkan air. Sedangkan dia masih mendapatkan air. Ya. Dia belum berada dalam kondisi di mana dia tidak mendapatkan air. Dia mendapatkan air. Hanya saja permasalahannya adalah air tersebut sedikit, tidak cukup digunakan untuk bersuci. Apakah dia meninggalkan air itu secara keseluruhan, tidak memakainya sama sekali? Tidak seperti itu. Tetapi dia wajib memakai air tersebut untuk bersuci. Wajib menggunakan air tersebut untuk bersuci. Tentunya muncul pertanyaan di kepala kita. Airnya sedikit, airnya kurang, wajib digunakan untuk bersuci. Lalu bagaimana bagian yang tidak tercuci? Kalau wudu misalnya, bagaimana ada bagi, kalau seandainya kita gunakan air tersebut tetapi mengakibatkan adanya bagian yang tidak tercuci. Nah, ini perlu dikaji. Nanti akan disampaikan oleh beliau. Profesor Dr. Mustafa Deep ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, li'annal maisura la yasqutu bil ma'suri. Karena sesuatu yang mudah tidak menjadi gugur dikarenakan sesuatu yang sulit. Jadi ada yang mudah kita dapatkan, yaitu sejumlah air walaupun tidak banyak, itu kita dapatkan. Sesuatu yang ada ini tidak digugurkan oleh sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang mudah didapatkan tidak gugur disebabkan oleh sesuatu yang sulit didapatkan. Hal ini tentunya adalah berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau katakan, فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ أَنْ شَيْءٍ فَجِتَنِبُوهُ. Kalau aku melarang kalian melakukan sesuatu, tinggalkanlah. Tinggalkanlah sesuatu yang aku larang atas kalian. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُ مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ. Akan tetapi, jika aku memerintahkan kalian sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian. Ada perbedaan yang bisa kita ambil antara sikap seorang muslim terhadap larangan dengan sikapnya kepada perintah. Di dalam hadis ini Nabi berkata, wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Kalau aku melarang kalian melakukan sesuatu, tinggalkan. Tidak ada kata mastata'tum, tapi tinggalkan. Artinya tidak ada orang mengatakan, saya belum bisa meninggalkan khamr, tinggalkan. Saya belum bisa meninggalkan mencuri, tinggalkan. Berzinah, tinggalkan. Itu kalau sifatnya larangan, tinggalkan, kata Nabi. Tetapi kalau bersifat perintah, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kepada kalian perintah melakukan ini dan melakukan itu, maka kerjakan perintah tersebut mastata'tum, semampu kalian. Semampu kalian, kerjakan semampu kalian. Dari hadis ini para ulama mengeluarkan kaidah yang bunyinya al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Sesungguhnya perkara yang mudah itu tidak jatuh atau tidak gugur dikarenakan ada perkara yang sulit. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, hadis yang barusan kita baca adalah hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi walaupun air yang kita dapatkan sedikit tidak cukup untuk taharah, tetapi kita tetap wajib menggunakan yang sedikit itu untuk taharah. Lalu bagaimana jika ada bagian yang belum sempat dibasuh misalnya? Maka Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Tsumma tayammama lil baqi." Kemudian dia bertayamum untuk bagian yang tidak terkena air. Jadi air tetap digunakan. Misalnya ketika sampai di bagian kepala, air habis. Artinya belum sempat dia membasuh kakinya. Dalam kondisi ini kata para ulama, dia tetap harus menggunakan air. Adapun bagian kaki yang belum sempat dia basuh, dia boleh bertayamum dengan apa? dengan maksud sebagai pengganti bagian wajib yang belum dia basuh dikarenakan habisnya air. Karena kalau air masih ada, dia tidak masuk definisi orang yang tidak mendapatkan air. Tapi ketika air itu digunakan lalu habis, maka masuklah dia ke dalam definisi orang yang tidak mendapatkan air, di mana dia boleh tayamum. Ya, jadi bagian kaki yang belum dibasuh dikarenakan air sudah habis, maka boleh mengganti membasuh kaki dengan air dengan cara tayamum. Oh, berarti kakinya ditayamumkan. Ya, bukan kakinya yang ditayamumkan. Tentunya tayamum punya cara atau kaifiat yang memang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, ditentukan bahkan oleh Al-Quran ya. Jadi air tetap digunakan semampunya sampai habis. Setelah itu, kalaupun ada bagian yang tidak atau belum sempat dicuci dikarenakan air terlanjur habis, maka dia bertayamum untuk bagian yang belum terbasuh. Lalu beliau berkata, maka orang yang hadas yutahhiru wajhahu, dia memulai dengan mensucikan wajahnya, lalu dia mensucikan tangannya ala tartib, sesuai dengan urutan yang normal. Ya, Allah katakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi tetap kita urutannya sesuai dengan urutan yang normal. Ya, urutan yang normal. Wal junubu yabda'u bima syaa. Adapun orang yang junub, dia boleh memulai dengan bagian yang manapun. Karena memang beda antara wudu dengan mandi. Kalau wudu ada tertib. Wudu ada tertib. Artinya kalau bagian yang misalnya tidak kebagian air adalah kaki, maka tayamumnya nanti di akhir, kan begitu. Tayamumnya di akhir. Pas di bagian kaki tersebut. Dan bukan pengertiannya kaki diusap tanah ya, bukan begitu pengertiannya. Tetapi tayamum sebagaimana tayamum yang biasa, sebagai pengganti untuk bagian yang belum dibasuh oleh air dikarenakan airnya habis. Dan berbeda dengan, artinya kalau wudu kita tidak bisa tayamum dulu ya. Kita tayamum untuk kaki, misalnya kita katakan ini air cuma sedikit. Saya hanya bisa menggunakannya untuk wajah, tangan, dan kepala. Kaki gak akan dapat. Maka dia tayamum dulu, tidak bisa. Karena harus tartib. Wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Maka dia berwudu dengan normal ketika airnya habis, ada bagian yang belum dibasuh, maka bagian yang belum dibasuh itu bisa digantikan dengan tayamum. Tayamum seperti biasa, artinya kaki tetap saja tidak dicuci nantinya, karena tayamum itu kan wajah dan tangan. Itu kata beliau. Jadi kalau wudu ada tertib, wudu harus ada tertib. Wal junubu yabda'u bimasha. Adapun orang junub, dia memulai dengan apa yang dia inginkan. Mau tayamum dulu baru wudu, silahkan. Kok tayamum? Iya, misalnya ada bagian di tangannya yang tidak mungkin terkena air, atau ada bagian kepalanya yang luka hebat tidak mungkin terkena air, maka dia tayamum dulu untuk bagian tersebut. Setelah dia tayamum, baru dia siram bagian-bagian yang sehat, bagian-bagian yang bisa terkena air. Jelas ya. Atau dia di bagian kaki, ada yang luka di bagian kaki yang tidak mungkin terkena air, misalnya secara ilmu medis, maka dia tayamum dulu, karena nanti kakinya itu tidak akan terkena air. Maka dia tayamum, dia usap wajahnya dan tangannya, barulah setelah itu dia siram bagian tubuh yang sehat dengan air. Itu maksudnya. Jadi kalau junub tidak ada tertib. Boleh tayamum dulu baru mandi dengan air yang sedikit. Karena memang tidak ada tertib. Tidak ada tertib. Beda dengan wudu. Kalau wudu ya harus tertib. Artinya kapan seseorang tayamum? Ya ketika sampai di bagian yang mana anggota tubuh tersebut tidak kebagian air. Selama masih ada air ya dipakai. Ini kan kita sedang bicara tentang seseorang ingin wudu atau ingin bersuci, dia dapat air, tapi airnya gak cukup untuk bersuci. Apakah dia tinggalkan air itu secara otomatis, tidak perlu dia menggunakan air? Ataukah dia tetap menggunakan air berdasarkan kaidah al-maisur, la yaskut bil-ma'sur? Dan itu yang beliau jelaskan. Air itu tetap digunakan. Kalaupun habis sebelum wudunya selesai, maka bagian yang belum sempat dibasuh dengan air, itu digantikan dengan cara tayamum. Dan saya ulang berkali-kali, yang ditayamumkan itu bukan kakinya, tapi tayamum yang normal. Waduh, itu logika atau dalil? Ini kesimpulan dari logika atau dalil? Akan dibaca nanti dalilnya ya. Akan didapatkan sebentar lagi dalilnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, wa yundabu aali badanihi. Ya, yundab aali badanihi. Walaupun ya tidak ada tertib di dalam masalah mandi. Kalau airnya sedikit ya, tidak ada apa, kalau ini kita masih bicara air yang sedikit. Air sedikit enggak cukup untuk toharoh. Tadi kita katakan mandi tidak ada tartib. Boleh kaki dulu, kalau kita berenang kan, misalnya seseorang junub. Dia menginap di villa, lalu dia ingin mandi besar. Dia lompat ke kolam renang, bismillah, di hatinya dia niat mandi junub. Masuk ke dalam kolam renang. Berarti kan kaki dulu yang basah. Kaki lalu ke arah pinggang, perut, pundak, baru kepala. Sunnahnya kan kepala dulu. Baru bagian tubuh sebelah kanan, bagian tubuh sebelah kiri ditutup dengan kaki. Tapi kalau kita junub, kita menginap di satu villa, lalu kita berenang, lompat, ya dengan niat mandi junub, yang basah duluan adalah kaki. Sah tidak? Sah. Karena memang tidak ada tertib. Kata beliau, kalaupun mandi itu tidak ada tertib, tetapi hendaknya dia memulai dari bagian atas tubuhnya. Artinya dari kepala. Jadi kalau airnya sedikit, dia berpikir, ini saya mau mandi, air cuma segini. Ini yang diprioritaskan bagian tubuh yang mana ya? Kita katakan hukum asalnya mandi tidak ada tartib, tidak ada urutannya. Tidak seperti wudu. Kalau wudu kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada urutannya, enggak bisa diacak-acak diubah. Tapi kalau mandi silahkan, urutannya tidak harus tidak wajib harus tartib. Boleh dari kaki. Tapi kalau memang airnya hanya sedikit, prioritaskan bagian atas, kata beliau, dari atas dulu. Kenapa? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annaha asrafu min ghairiha. Karena bagian atas itu adalah bagian yang paling mulia dibandingkan bagian-bagian yang lain. Bagian atas tubuh kita, apalagi wajah misalnya kan, itu adalah bagian yang paling mulia dibandingkan bagian tubuh yang lain. Lalu dikatakan as-sani. Apa ini as-sani? Yang kedua. Maksudnya apa yang kedua? Yang kedua dari asbab ya, al-ajz. Lil-ajzi asbabun. tidak mampu menggunakan air banyak sebab. Sebab yang pertama adalah tidak mendapatkan air. Nah, itu sudah selesai kita bahas. Adapun as-sabab as-thani, sebab yang kedua adalah khawfu atshin. Atshi nafsihi wa rifqatihi wa hayawanin muhtaramin ma'ahu. Penyebab kedua di mana seseorang boleh tayammum adalah kekhawatiran. Khawatir akan kehausan atau khawatir dirinya akan mengalami kehausan atau rombongannya akan mengalami kehausan atau hewan yang mereka bawa akan mengalami kehausan. Ya, walau fil mustaqbal, walaupun kehausannya bukan saat itu tapi di masa yang akan datang. Airnya terbatas. Ini kalau kita pakai wudu mandi, maka kita akan kehabisan perbekalan di tengah gurun pasir ini misalnya. Maka ini bisa menjadi salah satu sebab bolehnya tayammum. Wa yuhramul wudu'u hina idzin. Bahkan di waktu tersebut diharamkan berwudu. Tidak boleh berwudu. Fa yatazawwadu li rifqatihi. Akan tetapi hendaknya dia menjadikan air tersebut sebagai perbekalan untuk kawan-kawannya. Wa yatayammamu bila i'adatin. Dan dalam kondisi tersebut dia boleh tayammum tanpa harus mengulang. Ya, tanpa harus mengulang. Ini adalah sebab yang kedua, ya, yaitu khawatir akan kehausan. Dalilnya ma'asyiral muslimin, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda, dan beliau bercerita, baina rajulin yamshi fashtadda alaihi al-athshu. Satu ketika ada laki-laki yang berjalan lalu dia merasakan haus yang sangat. Fanazala bi'ran fashariba minha. Maka laki-laki ini pun turun ke dalam sumur lalu minum di dalam sumur tersebut. Thumma kharaja fa idza huwa bikalbin yalhas. Ketika laki-laki ini keluar dari dalam sumur, naik ke atas, dia lihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Laki-laki ini berkata, laqad balagha hadha mithla alladhi balagha bi. Hewan ini sedang mengalami kondisi yang sama dengan yang aku alami tadi. Kata siapa? Kata laki-laki ketika dia melihat anjing yang kehausan. Famala'a khuffahu thumma amsakahu bi fayhi. Melihat kondisi anjing yang menjulurkan lidahnya mulai kehausan, si laki-laki ini pun balik lagi ke dalam sumur. Turun dia. Ya. Turun lagi ke dalam sumur, lalu dia penuhi sepatu yang terbuat dari kulit dengan air. Lalu dia naik lagi ke permukaan sambil menggigit sepatu yang berisi air. Ini yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Lalu fasaqal qalb, fasaqa al kalb. Maka laki-laki ini pun memberikan minum untuk anjing. Fasyakarallahu lahu faghfara lah. Maka Allah bersyukur berterima kasih kepadanya, lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Lalu maka para sahabat berkata, wa inna lana fil baha'imi ajran. Ya Rasulullah, memang kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, memberi makan, memberi minum hewan-hewan itu, apakah kami dapat pahala? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, fi kulli kabidi rabbin ajr. Pada setiap hewan yang bernyawa ada pahalanya. Artinya ketika kita menyelamatkan, memberikan mereka makanan dan lain sebagainya, maka di dalamnya ada pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thalith. Sebab yang ketiga yang menjadikan seseorang tidak bisa menggunakan air. Sebab yang pertama, masih ingat para pemirsa Niaga TV, adalah tidak mendapatkan air. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua tadi adalah al-khawf. Khawfu atshi nafsihi. Yaitu kekhawatiran akan kehausan kalau air dipakai bersuci. Yang ketiga kata beliau adalah maradun, sakit. Yukhafu ma'ahu talafun nafsi au udwin. Yang dikhawatirkan seandainya dia tetap menggunakan air akan menyebabkan kematian atau kecacatan. Kematian atau kecacatan. Au fawati manfaati udwin, atau dia kehilangan kemampuan untuk memanfaatkan anggota tubuh, bahasa kitanya cacat, ya, cacat. Au hudusi maradin makhufin, atau menyebabkan terjadinya penyakit yang dikhawatirkan. Au ziyadatu maradin, atau bertambahnya penyakit. Au ta'khiru bur'i, atau terlambatnya kesembuhan. Au syiddati alamin, atau sakit yang luar biasa. Au syai'an fahisan fi udwin zahirin, atau bisa mengakibatkan sesuatu yang parah di tubuh seseorang. Wa yu'tamadu fihi ma'rifatahu, dan hal ini bisa bisa berdasarkan pengetahuan orang tersebut. Au tabiban yuqbalu fihi khabaruhu, atau bisa juga berdasarkan apa, takrir at-tibbi, yaitu diagnosa kedokteran. Oh, ini Anda kalau kena air akan begini begini begini. Maka ini adalah kondisi ketiga yang menyebabkan seseorang tidak bisa menggunakan air. Ada kondisi memang sama sekali tidak mendapatkan air. Ada kondisi airnya ada, tetapi dikhawatirkan akan haus. Dan ada kondisi airnya ada, tetapi dikhawatirkan akan datang bahaya berupa sakit yang lebih parah, atau cacat, atau akan mengakibatkan lamanya proses penyembuhan, atau juga rasa sakit yang tidak bisa tertahankan. Itu adalah sebab yang ketiga. Lalu beliau berkata di sini, fa'in, maka apabila, khafa min jurhin, seseorang takut kepada luka, wala satira alaihi, dan dia, luka tersebut tidak ditutup. Wala satira alaihi, di atasnya tidak ada penutup. Ya. Busilas sahih biaqsal mungkin. Maka dalam kondisi ini yang dicuci, yang dibersihkan adalah bagian yang sehat. Ada luka, mudah-mudahan Allah jauhkan kita, di tangan. Apakah artinya dia boleh total tidak mandi lalu dia tayamum? Tidak, kata beliau, bukan begitu. Ya, tetapi dia tetap wajib membasuh bagian yang sehat. Fala yutroku, dan tidak boleh meninggalkan bagian yang wajib dicuci, baik wudu atau mandi, illa, kecuali bagian tubuh yang sehat, yang seandainya kita basuh, ta'adda ilal jurah, akan mengakibatkan, mengantarkan air ke bagian yang luka. Maka dalam kondisi itu tidak harus kita cuci bagian yang sehat, yang kalau kita basuh, akan menyebabkan airnya jatuh ke bagian yang luka. Lalu bagaimana solusinya? Kalau kita baca para penjelasan para ulama, bisa dibasahi kain basah, kemudian diapa? Diusap-usap di bagian yang luka tersebut. Diusap di bagian yang luka tersebut. Wa tayammama lil jurhi fil wajhi wal yadain. Bertayammum untuk luka yang ada di wajah dan kedua tangan. Fi waqti jawazi ghuslil alil. Di waktu bolehnya dia membasuh bagian yang sakit tersebut. Karena memang wudu harus tertib. Harus tertib. Fal junubu, adapun orang yang junub, yatayammamu matasha, dia bertayamum kapanpun dia inginkan. Wal muhdif, adapun orang yang hadas kecil, la yantakilu an udwin hatta yakmula ghuslan. Adapun orang yang luka, orang-orang hadas kecil yang luka, maka dia tidak boleh berpindah dari satu anggota tubuh yang wajib ke bagian yang lain, ya, sehingga dia menyempurnakannya, baik mandi ataupun tayamum, ya. Artinya kalau wudu harus tartib, harus tartib. Maksudnya tartib gimana? Ya wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Oh, berarti kalau yang luka di bagian tangan, ya sudah basuh dulu wajahnya, baru tangan. Tangannya gimana dong? Ya tayamum. Tetapi kan tayamum basah mukanya, dilap dulu. Gitu. Ya dilap dulu. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin pembuat pelet ikan ternak tipe AGR LET125 Agrowindo. Untuk kebutuhan mencetak dan memproduksi formula pelet yang berkualitas secara cepat dan efisien, dengan fitur dan keunggulan, desain mesin kompak dari material berkualitas awet dan kokoh, dilengkapi dengan motor penggerak berkualitas dan powerful, praktis dan efisien, hasil cetakan pelet akan langsung keluar dalam hitungan detik. Segera setelah bahan dimasukkan, dilengkapi dengan hopper penampungan, kapasitas 40 hingga 60 kilo per jam secara kontinu, dengan ukuran cetakan standar untuk pakan 4 mm, multifungsi untuk berbagai sektor peternakan dan perikanan, mudah dipindah tempatkan. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin spiral mixer MKS SP10 dari Maxindo. Satu mesin yang dibutuhkan untuk produksi adonan pada usaha bakery, kue, cake, atau untuk pendukung dapur usaha restoran dan kafe. Digunakan untuk mengaduk aneka adonan makanan yang berkarakteristik kental. Dengan kebutuhan power yang tinggi, sangat handal dan praktis. Mesin terbuat dari material yang food grade, kokoh dan awet. Bagian kontak terbuat dari stainless steel yang sesuai standar industri makanan. Dengan fitur dual speed, menjadikan Anda mudah memilih kecepatan pengadukan bahan. Dilengkapi dengan tombol emergency stop, kapasitas bahan baku 10 liter per proses atau 4 kg adonan jadi secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah dibersihkan, telah banyak digunakan oleh para pengusaha bakery di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafira. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV. Jangan. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin yang sudah kita baca dari pembahasan kitab Tanwirul Masalik, masih kita berada di kitab Thaharah. Pembahasan tayamum ternyata cukup panjang, sudah sekitar 5 pertemuan ya kita membahas tentang tayamum dan belum selesai, barangkali masih ada sekitar 2 atau 3 pertemuan lagi tentang tayamum. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Di kesempatan yang kedua ini, kita coba kembali mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk bergabung menggunakan 2 layanan kami. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu Nur dari Dabo Singkep, Sulawesi ya. Saya safar, apakah anak saya wajib sholat di masjid dan bagaimana dengan sholat Jumatnya? Syukuran. Tentunya orang yang safar diberikan keringanan, diberikan rukhsah, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka boleh menjamak dan mengqasar sholat. Menjamak dan mengqasar. Menjamak artinya menggabungkan dua sholat yang berbeda. Zuhur dengan asar misalnya kan. Nanti boleh ditarik asar ke zuhur atau sebaliknya zuhur ke asar, itu jamak. Atau maghrib isya, maghrib boleh di isya atau isya di maghrib, itu jamak. Dan juga qasar. Keringanan, diberikan keringanan qasar, yaitu meringkas jumlah rakaat dari 4 menjadi 2. Zuhur 2, asar 2. Maghrib 3 tetap, isya 2. Itu namanya qasar. Ya, jadi diberikan kemudahan. Ya, apakah harus berjamaah? Allah alam bisa musafir tidak. Tetapi kalau dia berjamaah ya afdal utama. Tapi kalau dia tidak berjamaah ya tidak masalah kalau memang dia dalam kondisi musafir. Lalu bagaimana dengan sholat Jumat? Tidak wajib sholat Jumat bagi musafir. Artinya kalau dia mau mengerjakannya, sah sholat Jumatnya dan dia tidak perlu sholat zuhur. Tetapi kalaupun dia tidak sholat Jumat, maka dia tidak berdosa. Karena Jumatan itu wajib bagi mukim. Adapun musafir tidak wajib Jumatan, wajibnya sholat zuhur. Sholat zuhur pun pilihan, apakah dia mau menjamaknya dan mengqasarnya, ya itu pilihan untuk orang-orang yang musafir. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Tengah, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan. Saya mau tanya masalah akid. Masalah? Saya akid. Jadi mengilang amalan yang dihari. Baik Ibu. Halo? Iya Ibu. Takrib itu ada berapa tingkatan Ustaz? Apa Ibu tadi? Khatib. Takrib. Taklib. Takrib. Taklib. Takrib Ustaz. Saya... Takrib itu taklif atau taklid? Taklib, iya. Taklid. ya. Taklid artinya mengikuti, mengikuti orang. Taklid. Iya. Iya. Ada sama ada berapa tingkatan dan sampai seberapa seperti apa? Baik. Ya. Barakallahu ibu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taklid tentunya bertingkat ya, berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada taklid yang sifatnya apa namanya ya, total. Taklid dalam arti total yaitu orang-orang ammi, orang-orang awam yang dia tidak memiliki kemampuan untuk belajar, tidak memiliki kemampuan untuk memahami dalil-dalil. Ya dia taunya ustaz cara sholat gimana sih misalnya. Ya dia tidak bisa menelaah ya, karena mungkin faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor usia, kondisi sosial dan lain sebagainya. Maka yang seperti itu ya taklid secara total. Taklid secara total kepada mazhab yang memang mu'tamad. Ya, mu'tamad artinya mazhab yang diakui, yang banyak dipegang oleh kaum muslimin. Misalnya di negeri kita mazhab Syafi'i. Tidak masalah dia beribadah hanya berdasarkan misalnya kitab Safinatun Najah atau berdasarkan kitab Matan Abi Syuja. Walaupun dia tidak tahu dalilnya, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau mentelaah dalil. Ini taklid dalam kondisi yang paling dalam kondisi yang paling lemah ya. Artinya dia memang tidak punya kemampuan untuk mentelaah, mendalami dan lain sebagainya. Ada taklid dalam kondisi yang lain. Taklid dalam arti kita mengikuti ijtihad-ijtihad seorang imam, tetapi di waktu yang sama kita berusaha mengetahui dalil-dalilnya, lalu perdebatan yang terjadi di mazhab tersebut ya. Ini tentunya saya katakan wallahu alam bisawab masuk juga kategori taklid. Ya, masuk juga kategori taklid tapi dalam bentuk yang lebih tinggi. Ya. Walaupun pada akhirnya dia bisa sampai kepada martabat ittiba, mengikuti. Karena dia tidak mengambil satu pendapat dari imamnya kecuali dia ambil pendapat yang paling kuat di mazhab tersebut. Karena ternyata di dalam satu mazhab itu pun perdebatan luar biasa. Ya, ada pendapat yang ada yang sifatnya nas, ada yang sifatnya apalagi zahir, ada istilah sahih, banyak apa tingkatan-tingkatannya. Ada yang sifatnya lemah misalnya ya, di marjuh istilahnya, itu bertingkat. Lalu dia mengikuti misalnya ijtihad Imam Syafi'i. Tetapi di waktu yang sama dia berusaha untuk belajar, memahami, mendalami dalil-dalilnya. Maka pada hakikatnya dia ittiba. Walaupun dia tidak bisa berijtihad sebagaimana dahulu ulama berijtihad. Ya, ijtihad itu artinya dia kumpulkan dalil-dalilnya secara mandiri. Dia sebagai pribadi, dia buka Sahih Bukhari, dia buka Sahih Muslim, dia buka. Lalu dia kumpulkan, dia seleksi. Dia enggak bisa seperti itu. Dia taklid dengan ijtihadnya para ulama, tetapi dia tidak fanatik, dia pilih yang lebih kuat dari pendapat mereka. Saya rasa ini umumnya para penuntut ilmu seperti itu. Umumnya para penuntut ilmu seperti itu. Dan setiap muslim harus terus-menerus belajar. Ya. Dan tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah dia ketahui. Tapi terus belajar, terus mau mendengar, terus mau membaca, ya. Oleh karenanya kalau kita lebih dalam membaca perkataan-perkataan imam-imam mazhab, mereka selalu memotivasi kita untuk berusaha mengetahui apa sebenarnya argumentasi mereka ketika mereka memilih satu pendapat. Ya. Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, di muqaddimah Sifat Salat Nabi, beliau menyebutkan aqwal al-a'immah, perkataan para imam dari mazhab yang empat tentang kewajiban ittiba. Ya, tentang kewajiban ittiba. Dan ketika kita mengikuti Imam Syafi'i, lalu kita pilih di antara pendapat yang ada di dalamnya yang lebih kuat, yang lebih sesuai dengan nas, maka pada hakikatnya kita mengikuti nas, mengikuti ayat atau mengikuti hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun karena kita tidak menyimpulkan itu sendiri, ya kita menisbatkan diri kita kepada, misalnya saya Syafi'i, artinya mengikuti Imam Syafi'i, artinya ijtihad-ijtihad beliau dan ijtihad-ijtihad para ulama yang datang setelahnya dari mazhab beliau, seperti misalnya Imam An-Nawawi, Imam Rafi'i, lalu imam-imam yang lain, banyak sekali para ulama-ulama apa Syafi'iyah ya, syarah-syarah kitab Minhajut Talibin atau Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, ada lagi Najmul Wahhaj, banyak macam, Mughni Muhtaj, tulisan siapa, Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala, dan kitab-kitab yang lain banyak sekali, Fathul Qarib, kita baca. Ini sebenarnya masih mengikuti mazhab, tetapi pada level yang lebih baik, karena dia membaca dalilnya, membaca argumentasinya, lalu berusaha memilih pendapat yang paling kuat, ya, berdasarkan nas, bukan berdasarkan hawa nafsu. Allah alam besar. Pertanyaan kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Di daerah saya tadi malam melakukan salawat burdah keliling untuk wabah corona, apakah ini bid'ah? Iya, Allah alam bisawab, ini tidak ada dalam ajaran Islam mengusir corona dengan salawat burdah. Dan juga di dalam salawat burdah ini ada hal-hal yang harus kita teliti lagi. Ya, para ulama yang sudah meneliti masalah salawat burdah mendapatkan di dalamnya syair-syair yang terlalu berlebih-lebihan menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mengatakan misalnya bahwa ilmu Nabi itu adalah ilmu lauhi wal qalami, bahwa ilmu Nabi itu adalah ilmu lauhul mahfuz, dan ilmunya pena, jadi mengetahui segala sesuatu. Tentunya ini berlebih-lebihan kalau mengatakan bahwa ilmu Nabi adalah ilmu lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu takdir manusia sejak apa namanya 50 ribu tahun sebelum manusia diciptakan sampai hari kiamat. Itu tentunya sifat berlebih-lebihan. Dan banyak yang saya belum meneliti apa namanya salawat burdah secara khusus, tapi kita bisa pernah membaca beberapa orang, beberapa ulama yang meneliti salawat tersebut, dan mereka mendapatkan ada bentuk-bentuk gulu. Ya, padahal Nabi berkata, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa ibn Maryam. Innama ana Rasulullah, aku ini seorang rasul. Ya, maka katakanlah aku ini adalah Abdullah wa rasuluhu, begitu kata Nabi. Ya. Dan kalau kita sebutkan bagaimana Nabi sangat marah ketika ada sahabat yang berlebihan kepada beliau, luar biasa. Ada sahabat yang berkata, Masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Maka Rasul berkata, engkau seburuk-buruk, itu adalah seburuk-buruk ucapan. Aja'altani lillahi niddan, engkau ingin menyamakan aku dengan Allah, padahal cuma gara-gara wau atof, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Kata Nabi, kalaupun kalian ingin mengatakannya, jangan katakan wau, tapi katakan thumma. Itu cuma pakai dan saja Nabi sudah tidak mau. Apalagi dikatakan ilmu Nabi itu adalah ilmu lauhi wal qalam, ilmu lauhul mahfuz dan ilmu pena. Gulu, ya, sifat berlebih-lebihan. Lekar hati-hati, jangan asal kita membaca amalan-amalan, tapi kadang kita enggak tahu apa yang sedang kita baca. Allah alam bissawab. Ada Pak Dindin di Ciamis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Mau tanya ini tentang vaksinasi terhadap seorang muslimah itu, hewan suci Islam itu maksudnya kategori apa ya, wajib, sunnah, atau makruh, atau apa gitu ya? Apa Pak? Vaksinasi? Vaksinasi corona sekarang gitu ya. Baik. Makanya kan sifat dari penyakit ya, akhirnya ya kita bisa menerima lelakan dari orang lain, kita juga bisa menerima lelakan orang lain ya. Dengan adanya bagi ada orang tanpa gejala kayak gitu ya. Kita tinggalan pikirnya, pasalnya apa maksudnya itu? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini masalah besar ya, masalah tentang 190 juta. Karena kan target pemerintah sekitar 70-80% masyarakat akan divaksin ya. Artinya ini bukan masalah besar. Kita tidak boleh sembarang-sembarang mengucapkan sesuatu yang kaitannya dengan nasib orang banyak. Oleh karenanya hal-hal yang besar seperti ini dikembalikan kepada lembaga di Indonesia yang berkumpul di dalamnya para ulama dalam semua bidang. Ada yang ahli fikih atau ahli misalnya sejarah atau ahli makanan halal dan lain sebagainya, itu di MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Oleh karenanya kita merujuk kepada apa yang dipatwakan oleh para ulama. Ya. Para ulama memfatwakan misalnya beberapa jenis vaksin itu adalah halal dan suci, misalnya kan. Halal dan suci. Ya. Misalnya dulu keluar vaksin apa Sinovac atau apa dari Cina, itu MUI mengeluarkan fatwa halal. Lalu bagaimana efektivitas? Efektivitas nanti yang mengkaji tentunya BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, sejauh mana efektivitasnya dan lain sebagainya. Ya. Lalu bagaimana, wajib atau tidak wajib? Ya tentunya ini dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Pemerintah mewajibkannya atau menganjurkannya atau apa? Ini harus kita baca lagi edarannya bagaimana. Apakah ini adalah sesuatu yang sifatnya wajib? Apakah ini sesuatu yang sifatnya sukarela misalnya? Ya, atau bagaimana? Saya misalnya pernah mendengar pernyataan sebagian pejabat mengatakan, ya silakan yang mau-mau, yang enggak-enggak misalnya. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang berkata enggak boleh dipaksa misalnya. Ya. Artinya ya harus kita dudukkan dulu dengan jelas masalahnya. Ini dari sisi pemerintah sebagai apa yang mengatur permasalahan ini, mereka mewajibkan atau tidak? Ya, mewajibkan atau tidak? Ya, kalau mewajibkan ya sudah, bismillah, kalau memang halal zatnya ya, lalu aman dan efektif untuk kesehatan, ya ya bismillah, ya tawakal ala Allah. Karena masalah wajib atau tidak ini masalah hukum ya, masalah hukum. Ini tidak mudah, tidak sesederhana. Ya. Ada enggak kondisi di mana kita wajib meminum satu obat? Ada ya. Misalnya kita terkena nauzubillah satu penyakit yang kalau kita tidak makan obat itu akan terjadi pengentalan darah misalnya atau akan terjadi stroke dan lain sebagainya, ya wajib. Karena dalam Islam tidak boleh kita membiarkan diri kita jatuh kepada kebinasaan. Jatuh kepada kebinasaan. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Itu secara umum. Ya itu secara umum. Adapun secara spesifik masalah vaksin ini sekali lagi MUI yang berfatwa. Ya, mereka memfatwakan misalnya. Dan mereka juga tidak memerintahkan, lebih kepada mengeluarkan rekomendasi halal dan bersih, halal dan apa namanya baik. Paling itu yang bisa mereka keluarkan. Nanti regulasinya pemerintah lewat Kementerian Kesehatan mewajibkan masyarakat atau menganjurkan. Karena kalau kita katakan wajib, artinya ya semua orang tanpa terkecuali itu harus divaksin. Oleh karena kita harus baca lagi bagaimana penjelasan mereka. Karena jangan sampai, apalagi kita berbicara di hadapan orang banyak, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang tidak ada ilmunya, apalagi terkait dengan maslahat orang yang sangat sangat banyak. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bandung. Bulan kemarin saya berniat puasa qadha. Niatnya pas mau sahur karena lupa. Pas selesai sholat subuh, suami minta dilayani. Suami tidak tahu kalau saya mau puasa. Akhirnya saya layani. Apakah saya wajib membayar kafarat? Allah alam bisawab ya. Yang pertama, hendaknya seorang istri meminta izin kepada suaminya sebelum dia berpuasa. Ya, meminta izin kepada istri suaminya sebelum dia berpuasa. Kalaupun seseorang misalnya batal berjima ketika dia sedang puasa qadha, apakah dia wajib kafarat misalnya puasa 2 bulan berturut-turut? Wallahualam bissawab, yang saya ketahui selama ini tidak ada kewajiban kafarat apapun. Karena itu kaitannya dengan berjima di siang hari di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan tentunya memiliki keistimewaan, bukan hanya ibadah puasanya, tapi bulannya pun ada hurmahnya, ada kehormatannya yang harus dijaga. Adapun kalau qadha, yang saya tahu selama ini ya tidak ada. Ketika seseorang mengqadha lalu dia batal, harus ada kafarat. Ya, saya tidak tahu ada ketentuan harus kafarat. Allah alam bissawab. Ya, tetapi lain kali tentunya seorang istri hendaknya dan wajib dia memberitahu suaminya, karena barangkali suaminya memiliki hajat keperluan atas dirinya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apabila seseorang demam, apabila terkena air tubuhnya menggigil, apakah boleh orang tersebut bertayamum? Dan seseorang habis operasi katarak, kata dokter mukanya tidak boleh terkena air, tapi di bagian lain boleh terkena air. Mukanya tidak boleh terkena air. Dokter berkata mukanya tidak boleh terkena air. Ya, maka kalau tidak ada solusinya tayamum. Tayamum untuk bagian wajah saja. Sebagaimana sudah kita bahas ya. Jadi kalau bagian wajah berarti gambarannya dia tayamum dulu. Dia tayamum dulu, tayamum biasa tayamum. Setelah dia tayamum, maka dia berwudu untuk bagian yang boleh terkena air. Misalnya tangan. Dia wudu. Lalu kepala. Itu dalilnya belum kita baca ya. Akan kita baca besok dalilnya. Tetapi karena kita sudah ada pertanyaan, kita baca dalilnya. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, Jabir sahabat Nabi, satu ketika kami keluar bersama Nabi, maka seorang laki-laki tertimpa batu yang melukai kepalanya. Summa kemudian dia mimpi basah. Ya, ihtilam. Setelah itu, maka dia bertanya para sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah aku boleh tayammum menurut kalian? Ini kepalaku luka, kata sahabat ini. Maka sahabat yang lain berkata, ma najidulaka rukhsatan wa anta takdir alal ma. Ya, kalau masih bisa pakai air, ya enggak boleh anda tayammum. Itu jawabannya. Fagetasala, laki-laki ini pun mandi berdasarkan fatwa tadi sahabatnya. Famat, maka meninggal. Mengerikan ya, kepalanya luka disiram air meninggal. Lalu apa yang terjadi? Tatkala mereka bertemu Rasulullah, mereka mengabarkan kejadian tersebut, maka Nabi berkata, qataluhu qatalahumullah, kalian telah membunuh, mereka telah membunuh laki-laki tersebut. Celaka mereka. Kenapa mereka tidak bertanya kepadaku? Padahal obat dari tidak tahu itu bertanya. Ya, padahal dia cukup bertayamum dan meneteskan atau mengikatkan sesuatu di bagian yang luka, kemudian mengusapkan air di atasnya dan dia membasuh bagian yang bisa dibasuh. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Jadi setelah dia mengikat yang luka, cukup ditempelkan dengan air, lalu selebihnya dia basahi. Oleh karenanya kata para ulama, ketika ada satu bagian yang wajib yang tidak bisa terkena air, tidak menjadikan bagian yang bisa terkena air gugur. Kaidahnya tadi, kaidahnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Artinya kalau yang luka di bagian kepala atau di bagian wajah, ya sudah, ini saja yang enggak kena air, kita ganti dengan tayamum. Tayamumnya boleh sebelum mandi atau setelah mandi, karena mandi tidak ada tartib. Lalu bagaimana bagian leher ke bawah yang tidak ada masalah terkena air, ya wajib dibasuh. Wajib dibasuh, disiram air. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalilah dari Medan, Masya Allah. Usia sudah 95 tahun, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk ibu dan sehat-sehat selalu, Insya Allah. Bagaimana cara berwudu orang tua yang sakit? Menjelang puasa Ramadan kemarin, sakit. Untuk duduk pun susah sangat, susah banget. Apakah boleh tayamum? Kalau hanya masalah wudunya susah, tapi masih bisa menggunakan air, tetap wajib menggunakan air. Ya, lalu bagaimana? Ya nggak usah ke kamar mandi, bisa airnya dibawakan. Lalu kita letakkan misalnya apa kain, kain ya, kain yang bersih, kita usap atau dibantu oleh anaknya. Atau menggunakan spray, sekarang kan ada spray disemprot. Ya, tidak perlu ke kamar mandi, ditaruh penampungan air di bawah, ya. Jadi kalau hanya sekedar tidak mampu ke kamar mandi, ya, sedangkan tidak ada masalah menggunakan air dan air ada, maka hukum asalnya tetap menggunakan air, ya. Kecuali kalau sama sekali memang kondisinya tidak memungkinkan menggunakan air, ya. Karena sakit misalnya, tadi sudah disebutkan salah satu sebabnya adalah sakit. Wallahu a'lam bishawab, barangkali itu yang bisa kita kaji di kesempatan pagi berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, ya, rizki yang berkah untuk pemirsa semua. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.